Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita masuk kepada fasal berikutnya dari kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, faslun fil hijrati ilallahi wa rasulih. Fasal keterangan tentang hijrah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini diambil dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia yang ingin dia capai, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia inginkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah membahas pasal ini berkenaan dengan hijrah itu. Ini masih berkaitan dengan tafsir terhadap surat Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Beliau menyatakan rahimahullah, lamma fasalat 'irus safar, maka ketika ir rombongan atau kafilah menempuh, fasalat menempuh as-safar, perjalanan jauh, wastautanal musafiru daral ghurbati, dan musafir akhirnya istautana, minta tempat atau mencari tempat, tempat tinggal di negeri darul ghurbah, negeri yang dia asing padanya, yaitu negeri yang dia lewati ketika melanjutkan atau menempuh perjalanan. Wahila bainahu wabaina ma'lufatihi, dan dia dalam keadaan hila, terdinding atau terhalang antara dia dengan ma'lufatih, dengan kebiasaan-kebiasaannya. Wa'awaidihi, dan juga kebiasaan-kebiasaan, ma'lufat, awaid itu sama. Al-muta'alliqah bil watan, yang berkaitan dengan negerinya. Walawazimihi, dan berbagai kemestian-kemestian daripada adat istiadat negerinya. dia terhalang, terdinding dari itu. Karena di negeri tempat dia tinggal, yang dia singgahi dari dalam perjalanan itu, di sana ada adat istiadat yang berbeda dengan adat istiadat kebiasaan asal negerinya. Ahdatha lahu dzalika nadharan akhar. Karena melihat kenyataan dia tidak bisa menjalankan dengan bebas kebiasaan-kebiasaan di negeri asalnya, dia harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di negeri tempat dia singgah itu. Akhirnya ahdatha lahu, muncullah ide pada dirinya, dalika, kondisi tersebut, nadron akhor, pandangan lain. Fa'ajala fikruhu, maka yang terjadi ialah ajala fikruhu, berputar pikirannya. Fi ahammi ma yaqta'u bihi manazila safarihi ilallah, untuk kiranya bagaimana aham ma yaqta'u bihi, bagaimana untuk mendapatkan aham yang terpenting dari apa yang bisa dia tempuh, yaqta'u bihi, yang dia bisa tempuh dengannya, manazila safarihi ilallah, posisi-posisi safar perjalanan jauhnya menuju Allah. Bagaimana dia bisa menempuh jalan ringkas untuk bisa sampai ke tujuan bepergian dia itu? Yang dia pikirkan begitu karena dia tidak betah di negeri-negeri asing yang dia singgahi dalam perjalanan menuju ke tempat yang dia inginkan. Wa yunfiqu fihi baqiyata umrihi, sehingga dia habiskan, yunfiq fihi, dia habiskan baqiyata umrihi, sisa-sisa umurnya, fihi, dalam perkara yang aham, yang paling penting, untuk menyingkat perjalanan itu. Fa'arsyadahu, maka dengan demikian arsyadahu membimbing dia, man biadihir rusdu, orang yang di tangannya ada bimbingan, maka akan membimbing dia, ila anna ahamma syai'in yaqsuduhu, membimbing dia kepada ahamma syai', kepada perkara bahwa yang paling penting, yaqsuduhu, yang dia tuju, innama huwa, hanyalah al-hijratu ilallahi wa rasulih, yang terpenting dari perkara penting bagaimana dia hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Dia batasi dirinya dalam perkara yang berkaitan langsung dengan kepentingan ini, kepentingan hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Fa innaha fardu ainin ala kulli ahadin fi kulli waqtin. Karena sesungguhnya hijrah itu, hijrah yang demikian ini adalah fardu ain yang diwajibkan atas setiap orang, fi kulli waqt, di setiap waktu. Wa annahu la infikaka li ahadin min wujubiha, dan sesungguhnya tidak ada peluang infikak, terlepas, bagi seorang pun dalam perkara kewajiban untuk menjalankan hijrah ini. Wahya, yaitu matlubullah wa muraduhu minal ibad. Matlubullah wa muraduhu minal ibad. Yang dimaksud di sini ialah tuntutan Allah. Matlubullah wa muraduhu, dan kemauan Allah. Minal ibad, dari hambanya. Setiap orang tidak bisa lepas dari kewajiban ini, yaitu mengikuti tuntutan Allah dan keinginan Allah dari setiap hamba. Dan inilah perkara yang terpenting. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan, nau'al hijrah, keterangan tentang dua macam hijrah. Idil hijratu hijratan, di mana yang namanya hijrah itu ada dua macam hijrah, yaitu pertama, hijratun bil jismi min baladin ila baladin. Hijrah dilakukan dengan jasmani, dari negeri, dari satu negeri ila baladin, ke negeri lain. Wa hadhihi ahkamuha ma'lumatun, tentang hijrah yang satu ini, ahkamuha, hukum-hukumnya ma'lumah, adalah perkara yang sudah dipahami. Walaisal muradu al-kalamu fiha, yang dimaksud dengan atau topik pembahasan kitab ini, laisal murad, tidaklah yang dimaukan untuk al-kalam fiha, untuk berbicara tentang hukum hijrah yang dengan jasmani itu. Yang kedua, wal hijratu tsaniyah, hijrah yang kedua ialah hijratun bil qalbi ilallahi wa rasulih, hijrah dengan hati menuju Allah dan rasulnya. Wa hadhihi hiyal maqsudatu huna, dan inilah yang dituju oleh pembahasan kitab ini, yaitu hijrah dengan hati menuju Allah dan Rasulnya. Wa hadhihi al-hijratu hiyal hijratul haqiqiyatu, dan hijrah jenis atau macam kedua ini adalah hijrah al-hijrah al-haqiqiyah, yang dinamakan hijrah haqiqi. Wahia al-asl, dan hijrah macam kedua inilah al-asl, merupakan pokok daripada makna hijrah. Wahijratul jasadi tabi'atan laha, adapun hijrah dengan jasad, berpindah dari satu negeri ke negeri lain, adalah tabi'atan laha, fungsinya ialah sebagai perkara yang mengikut bagi hijrah dengan hati. Nah, ini karena Rasulullah SAW menyatakan apa? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang dinamakan muhajir, orang yang berhijrah itu, ialah orang yang hajar, meninggalkan, manahallahu anhu, apa yang Allah larang daripadanya. Inilah makna hijrah yang hakiki. Selanjutnya, Ibnu Qayyim membahas tentang mabda'ul hijrati wa muntahaha. Mabda' landasan daripada hijrah, wa muntahaha atau dengan istilah lain apa, ghayatuha, muntahaha tujuan akhir, ghayah juga maknanya tujuan akhir. Mabda landasan pelaksanaan hijrah dan ghayah muntahaha tujuan akhir. Wahya hijratun tatadammanu min wa ila, yaitu hijrah yang tatadamman, yang mengandungi urusan min, dari mana, wa ila, dan kemana hijrah itu. Dari mana dan kemana? Pembicaraan di sini ialah membicarakan tentang dari mana kamu hijrah dan kemana kamu hijrah. Ya, mabda awal atau selandasan apa kamu hijrah? Muntahaha, kemana tujuan kamu daripada hijrah itu. Fayuhajiru biqalbihi, maka orang ini berhijrah dengan hatinya, min mahabbati ghairillahi ila mahabbati, hijrah dari kecintaan kepada selain Allah, min mahabbati ghairillah, dari kecintaan kepada selain Allah, ila mahabbati, kepada kecintaan kepada Allah saja. Juga makna hijrah di sini ialah wa min ubudiyati ghairihi ila ubudiyati, hijrah dari peribadatan kepada selain Allah, ubudiyati ghairihi, beribadah kepada selain Allah, ila kepada ubudiyatihi, beribadah hanya kepada Allah saja. Wa min khawfi ghairihi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi ila khawfillahi wa raja'ihi wa tawakkuli alaihi, dan berhijrah dari rasa takut, min khauf, dari rasa takut kepada selain Allah, ghairih, warajaihi, dan berhijrah dari roja, berharap kepada selain Allah, wattawakkuli alaih, dan berhijrah dari tawakal kepada selain Allah, ila khaufillah warajaihi wattawakkuli alaih, pindah kepada hijrah kepada takut kepada Allah saja, berharap kepada Allah saja, dan bertawakal kepadanya. Wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wal dhulli lahu wal istikanati lahu, dan hijrah pula dari kebiasaan berdoa, min doa ghairihi, dari kebiasaan doa kepada selain Allah, wasu'alihi, dan kebiasaan meminta-minta kepada selain Allah, wal khudu'i lahu, dan kebiasaan merendahkan diri kepada selain Allah, wadzulli lahu, dan menghinakan diri kepada selain Allah, wal istikanati lahu, dan kebiasaan untuk istikanah, merendahkan diri kepada selain Allah, itu semua ditinggalkan, ila berhijrah kepada Rabbihi, kepada Tuhannya. Dan berhijrah hanya ke, yaitu berhijrah menjadi apa? Su'alihi, hanya meminta kepada Allah saja. Wal khudu'i lahu, dan tunduk kepada Allah saja. Wal dhullilahu, dan menghinakan menghinakan diri di hadapan Allah saja. Wal istikanati lahu, dan merendahkan diri di hadapan Allah saja. Wa hadza bi'ainihi ma'nal firari ilaih, dan yang demikian inilah makna al-firar ilaih, makna lari kepada Allah. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, fafirru ilallahi, maka larilah kalian kepada Allah. Yani berpindah dari keadaan serba syirik, serba bid'ah, serba maksiat, berpindah kepada keadaan serba tauhid, serba sunnah, dan serba ta'ah. Itu makna al-firar ilallah, makna lari kepada Allah. Wattauhidul matlubu minal abdi, dan tauhid yang dituntut dari seorang hamba ialah huwal firaru minallahi ilaih, ialah al-firar minallahi ilaih, lari dari apa? Larangan Allah, adab Allah ilaih, menghindar dari larangan dari adab Allah hanya kepada perlindungan Allah. Nah, al-firaru ilallah. Sekarang dibahas tentang pengertian al-firar, lari ilallah, kepada Allah. Ya. Wa tahta min wa ila, di bawah judul min wa ila, di bawah judul dari mana engkau berangkat, kemana engkau menuju. Di bawah judul ini, fi hadza, dalam perkara ini, sirrun azimun min asrari tauhidi, ada sirrun azimun, ada rahasia yang agung dari rahasia-rahasia tauhid. Fa innal firara ilaihi subhanahu, karena sesungguhnya al-firar, lari ilaih, kepada Allah itu, yang maha suci dia, yatadammanu ifradahu bittalabi, mengandung sikap ifradahu, mengesahkan Allah, bittalab, dalam hal permohonan. Wal ubudiyah, dan mengesahkan Allah di dalam hal ubudiyah, peribadatan. Walawazimuha minal mahabbati wal khasyati wal inabati wat tawakkuli, dan lawazim itu artinya konsekuensi-konsekuensi daripada ibadah, ya, yaitu apa? Al-mahabbah, cinta. Wal-khasyah, takut. Wal-inabah, taubat. Wal-tawakkal, bertawakal. itu semua dipersembahkan hanya untuk Allah, mengesakan Allah di dalam persembahan berbagai amalan-amalan tersebut. Wasair manazilil ubudiyah, dan segenap manazil, tingkatan-tingkatan al-ubudiyah, peribadatan, semuanya dipersembahkan hanya untuk Allah. Fahuwa mutadhamminun li tauhidil ilahiyati, maka dengan demikian sikap al-firar ilallah, lari kepada Allah, itu mutadhammin, mengandung li tauhidil ilahiyah, ketauhidan, mentauhidkan Allah di dalam hal al-ilahiyah, peribadatan. Allati ittafaqat 'alaiha da'watur rusuli, yang tauhidul ilahiyah itu, tauhidul uluhiyah itu, ittafaqat 'alaiha, telah sepakat atas tauhid ini, da'watur rusul, dakwah para rasul, semuanya mendakwahkan demikian, mendakwahkan tauhid al uluhiyah ini. Salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Semoga salawat dan salam Allah atas mereka semua. Amin. Sekarang al-firaru minallah. Tadi al-firaru ilallah. Sekarang al-firaru minallah. Ya, tadi al-firaru ilallah, lari kepada Allah, yaitu mengandungi pengertian at-tauhid, ifradut tauhid, ya, ifradul ilahiyah lillah, mengesakan Allah dalam peribadatan. Sekarang al-firaru minallah, lari dari Allah. Maksudnya wa ammal firaru minhu ilaih, adapun lari dari Allah kepada Allah, fahuwa mutadhamminun li tauhidir rububiyyati, ini mengandung pengertian tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah kemarin sudah dibahas, apa? Meyakini bahwa satu-satunya pencipta, satu-satunya pemelihara, pemilik, pengatur alam ini hanya Allah. Yang menciptakan kesesatan, menciptakan petunjuk, menciptakan amalan soleh, menciptakan amalan toleh, kejelekan, satu-satunya ialah Allah yang mengadab hambanya dan memberi rahmat hambanya. Bagaimana al-firar minhu ilaih, bagaimana dikatakan lari dari Allah kepada Allah itu mengandung pengertian tauhid rububiyah dan juga mengandung wa isbatul qadar, mengandung pula penetapan keyakinan takdir, adanya takdir Allah. Wa anna kullama fil kauni minal makruhi wal mahdhuri alladhi yafirru minhul abdu, dan juga meyakini anna kulla, bahwasanya segala ma fil kaun, apa yang ada di alam ini, al kaun yaitu alam, minal makruh, dari perkara yang tidak disukai, Wal mahdzur, perkara yang dilarang. Alladzi yafirru minhul abdu, yang lari daripadanya setiap hamba. Fa innama aujabathu masyiatullahi wahdah, yang menetapkan itu semua, aujabathu yang menetapkan itu semua adalah masyiatullahi wahdah, semata-mata kehendak Allah. Fa innahu ma syaa'akan, karena sungguhnya masya'a, apa yang telah dikehendaki oleh Allah, kan pasti terjadi. Masya'a, kan apa yang Allah kehendaki, telah Allah kehendaki, pastikan pasti terjadi. Wa wajaba wujudahu bimasyiatih, dan Allah pastikan, wajaba pastikan, wujudahu keberadaannya itu adalah bimasyiatih, dengan kehendaknya. Segala yang wujud dengan kehendak Allah. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki, lam yakun, tidak mungkin akan bisa ada. Wamtana'a wujuduhu li'adabi masyiatih, dan terhalang, imtana'a terhalang keberadaannya, li'adami masyiatih, karena tidak adanya kehendak Allah padanya. Fa'idha farral abdu ilallahi, maka apabila seorang hamba farra, lari ilallah, menuju Allah, fa innama yafirru min syai'in ila syai'in wujida bimasyiatillahi wa qadarihi, maka sesungguhnya hamba itu lari, yafirru, lari dari sesuatu kepada sesuatu yang lainnya, yang semuanya itu diadakan, wujida diadakan, bimasyiatillahi wa qadarih, dengan kehendak Allah dan dengan ketentuan takdirnya. Fahuwa, maka inilah maknanya fil haqiqah, makna hakiki daripada farun minallahi ilaih, lari dari Allah kepada Allah. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika mau masuk negeri Syam, di sana ada ta'un amawas, tersedang mewabah penyakit ta'un, penyakit perut amawas, yang cukup berbahaya untuk membunuh orang. Umar mau masuk situ, lari Umar. Maka ajudannya bilang, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau lari dari takdir Allah? Kata Amirul Mukminin, ya, saya lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Aku lari dari perkara musibah, penyakit, ancaman, wabah penyakit yang mengancam diriku, untuk lari kepada takdir keselamatan. Lari dari Allah kepada Allah. Lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lainnya. Begitu. Wa man tasawwara hadza haqqa tasawwurihi, dan barang siapa yang telah memahami tasawur, pengertian perkara ini, haqqa tasawwurihi, dengan pengertian yang sebenarnya, fahima, di situ dia akan faham makna qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makna omongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah berdoa? Wa a'udzubika minka, dan aku minta perlindungan kepadamu dari engkau. Apa maknanya? Aku ya Allah minta perlindungan kepadamu dari segala kejelekan yang engkau takdirkan, engkau tentukan. Ya. Wa qauluhu, dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa, la malja'a wa la manja minka illa ilaih. Tidak ada malja', tidak ada tempat berlindung, wa la manja, dan tidak ada tempat keselamatan, minka, dari ancaman azabmu, dari engkau, illa ilaih, kecuali hanya kepada engkau. Hah? Fa innahu laisa fil wujudi syai'un yafirru minhu wa yusta'adhu minhu wa yaltaji'u minhu illa huwa minallahi khalqan wa ibda'a. Karena sesungguhnya tidak ada di alam wujud ini syai'un, sesuatu yang yafirru minhu, yang orang lari daripadanya, wa yusta'adhu minhu, dan diminta perlindungan daripadanya, wa yaltaji'u minhu, dan berlindung daripadanya, illa huwa minallah, kecuali sesuatu yang ditakuti itu semuanya datang dari Allah. Maksudnya datang dari Allah, yaitu dalam hal apa? Dalam hal khalqan, dalam hal penciptaan, dan dalam hal ibda'an, dalam hal pengadaannya dari tidak ada. Kita berlindung dari kekafiran. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Kita yakin kekafiran itu juga diciptakan oleh Allah. Kita berlindung dari apa yang Allah ciptakan ini, yaitu kekafiran, kepada Allah. Kita lari dari kekafiran kepada keimanan. Kita lari dari Allah kepada Allah. Kita lari dari apa yang Allah ciptakan kepada apa yang Allah ciptakan. Kita lari dari apa yang Allah takdirkan, yaitu kekafiran, kepada apa yang Allah takdirkan, yaitu keimanan. Semua di alam ini memang adalah perkara yang diciptakan dan diadakan oleh Allah. Nah, falfaru, maka orang yang lari, wal musta'idhu, dan orang yang minta perlindungan, farun mimma aujabahu qadrallah, qadrallah wa masyiatuhu. Maka orang yang lari atau orang yang minta perlindungan, sesungguhnya ialah lari, farun, lari mimma aujabahullah, aujabahu qadrullah, lari dari apa yang ditetapkan oleh takdir Allah, wa masyiatuhu, dan ditetapkan oleh kehendak Allah, wa khalaqahu, dan dari apa yang Allah ciptakan, ila ma taqtadhihi rahmatuhu, lari dari itu semua lari dari kekafiran, kesesatan, kemaksiatan itu, yang semuanya itu adalah memang diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah. Lari dari itu semua kemana? Ila ma taqtadhihi rahmatuh, kepada apa yang bisa mengakibatkan kepada rahmat Allah. Lari dari maksiat kepada taat. Karena taat itu adalah perkara yang taqtadhihi rahmatullah, yang akan berakibat kepada rahmat Allah. Taat itu. Lari dari maksiat. Maksiat itu perkara yang taqtadhihi adzabullah, iqabullah. Perkara yang berakibat kepada iqabullah, hukuman, adab Allah, kemurkaan Allah. Lari dari sana kepada apa yang di apa yang mengakibatkan kepada rahmat Allah. Wabirruhu, dan perkara yang menyebabkan birrullah, kebaikan Allah. Walutfuhu, dan kasih sayang Allah. Wa ihsanuhu, dan kebaikan Allah. Fa fil haqiqati, maka dengan demikian hakikatnya, kata Ibnu Qayyim, huwa haribun minallahi ilallah ilaihi, yani. Maka dengan demikian sunya hakikatnya ialah dia lari dari Allah kepada Allah. Lari dari apa yang Allah ciptakan dari berbagai kesesatan, kemaksiatan, kebid'ahan, kemusyrikan, kepada apa yang Allah ciptakan dari amalan-amalan taat, amalan-amalan saleh, amalan-amalan sunnah yang menyebabkan datangnya rahmat Allah dan kebaikannya dan pertolongannya. Nah, musta'idhum billahi minhu, minallah. Hakikatnya orang yang berlindung dari kejelekan dan kejahatan itu tadi, dan kemaksiatan dan kebid'ahan dan kemusyrikan itu, hakikatnya ialah minta perlindungan, musta'idhun, minta perlindungan dari apa yang Allah ciptakan itu semua. Ilai billahi minhu, dengan minta perlindungan kepada Allah dari apa yang Allah ciptakan dari berbagai kejelekan itu tadi. Wa tasawwuru hadainil amraini, kalau seorang hamba mempunyai tasawur, mempunyai pandangan dengan dua perkara ini tadi, hadainil amraini, dua perkara ini, yaitu bahwa segala yang jelek itu diciptakan oleh Allah, dan segala yang baik itu juga diciptakan oleh Allah. Bila seorang mempunyai pandangan demikian, orang lari dari kejelekan ciptaan Allah yang dalam bentuk kejelekan-kejelekan, menuju kepada ciptaan Allah dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Yujibu lil abdi inqita'u ta'alluqi qalbihi an ghairillahi bil kulliyati, mengakibatkan, yujib mengakibatkan lil abdi, bagi seorang hamba, untuk inqita ta'alluqi qalbih, untuk total, inqita itu totalitas, ta'alluqi qalbih, tergantungnya hati dia, an ghairillah, totalitas kepada Allah dari selain Allah, total terputus dari selain Allah, bil kulliyah, ha, secara keseluruhan terputus sama sekali dari selain Allah, dan ketergantungannya itu total hanya kepada Allah. Dalam perkara khauf, total terputus dari segala rasa khauf, rasa takut dari selain Allah, dan ketergantungan rasa takut hanya dari Allah semata. Tidak mungkin sesuatu yang ditakuti itu bisa berbahaya kepada diri kita kecuali kalau Allah kehendaki. Berarti yang memegang ubun-ubunnya segala perkara yang ditakuti selain Allah itu siapa? Allah. Ya. Begitu khauf. Demikian pula roja, harapan. Orang berharap barang dagangannya laku. Barang dagangan itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Penjualnya ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Pembelinya ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Harta yang dipakai untuk membeli itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ketika berharap kepada adanya pembeli, digantungkan harapannya kepada Allah. Ya Allah, gerakkanlah pembeli untuk membeli barangku ini. Jadi total harapannya kepada Allah. Penyakit ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Obat penawar penyakit itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Para ahli apa obat itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Yang sakit ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Maka berharap roja kepada Allah untuk membimbing dirinya kepada ahli yang bisa menjadi sebab menawarkan atau menetralkan penyakit yang dideritanya. Jadi total kepada Allah roja. Dalam segala keadaan, karena meyakini bahwa Allah yang menggerakkan dengan kehendaknya segala sesuatu. Sesuatu yang ditakuti, Amerika, ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Yahudi dengan makar-makarnya, katanya mempunyai apa itu namanya, oh, perencanaan yang jitu, yang cemerlang, yang begini, yang. Taib, yang ini tadi ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Allah yang menentukan semuanya itu bergerak atau tidak bergerak. Sebagaimana kita yakini diri kita ciptaan Allah, maka kenapa kamu takut kepada ciptaan-ciptaan Allah itu? Mestinya kamu takut kepada yang menciptanya. Kamu takut dari segala ciptaan Allah itu, laporkan kepada yang menciptanya, yang mengendalikannya. Laporkan ke sana. Kamu takut dari gonggongan anjing, beritahu yang punya anjing, supaya yang punya anjing itu mengendalikan anjingnya. Sederhananya di antara makhluk seperti itu. Dan sekarang anjing-anjing itu menyalak-menyalak, demikian mengerikannya. Yang memegang ubun-ubun para anjing-anjing itu ialah Allah. laporkan kepada Allah agar Allah mengendalikan ubun-ubun para anjing-anjing itu tadi. Lalu siapa yang kamu takuti? Hah? Jalan di jalan umum ketemu preman-preman yang sedang mabuk, yang mengancam dan mengancam, doa, Allahumma kfini min syarrihi bima syi'ta, ya Allah jagalah aku, Allahumma kfini, beri pertolongan kepadaku dengan cukup, min syarrihi, dari kejahatan dia, bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki. Selesai. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan mengatur perlindungan kepada kamu. Mau keluar rumah serba takut karena apa? Sering melihat patroli. Sering melihat patroli. Apa acara patrol atau apa itu? Patroli atau patrol? Patroli. Wah, kejahatan ini dan itu, ngeri semuanya, serba menjijikan yang diceritakan. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'adzim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar rumah membaca ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'adzim, maka para malaikat akan menyatakan kepada orang tersebut, hudita wa kufita, engkau telah mendapatkan petunjuk dari Allah dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Maka para syaitan pun teriak, apa yang bisa kita harapkan dari orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan diberi perlindungan oleh Allah. Dan mereka pun menjauh. Hah? Jadi tidak ada yang pantas kita harapkan, yang pantas kita takutkan dari selain Allah. Demikian pula mahabbah, cinta. Hah? Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan tersinggung apa-apa yang menyebabkan terganggunya kecintaan kita kepada Allah. Kemaksiatan-kemaksiatan, kemusyrikan-kemusyrikan, kebid'ahan-kebid'ahan. Kecintaan kepada Allah. Hah? Kalau orang menyinggung pribadi kita, kecil. Tapi kalau menyinggung perkara agama, jangan kamu anggap enteng. Perkara pribadi kecil. Tapi kalau perkara agama, hati-hati. Karena kecintaan kepada Allah semata. Nah, demikian pula, fa innahu idza alima anna alladhi yafirru minhu wa yasta'idhu minhu, bahwasanya bila dia ngerti, idza alima, apabila dia mengerti, anna alladhi yafirru minhu, bahwasanya perkara yang dia lari daripadanya, wayasta'idzu minhu, dan dia berlindung kepada Allah dari kejahatannya daripadanya, perkara-perkara yang dia lari daripadanya dan minta perlindungan kepada Allah daripadanya itu, kalau dia tahu, innama huwa bimasyiatillahi wa qudratihi wa khalqihi, semua itu terjadi dengan kehendak Allah, bimasyiatillah, dengan kehendak Allah, wa qudratih, dan dengan takdir Allah, wa khalqih, dan semua itu adalah ciptaan Allah. Lam yabqa fi qalbihi khaufun min ghairi khaliqihi wa mujidih. Kalau dia tahu itu semua, niscaya lam yabqa, tidak akan tertinggal fi qalbihi, di hatinya, khaufun, rasa takut, min ghairi khaliqihi wa mujidih. Tidak ada rasa takut, tidak terlintas rasa takut di hatinya dari selain penciptanya dan yang mengadakannya. Nah, kita lari daripadanya, kita takut daripadanya. Kalau kita tahu dengan betul-betul haqqul yaqin bahwa semua itu adalah ciptaan Allah, dan semua itu tidak mungkin bergerak dan tidak mungkin ada kecuali diadakan dan ditakdirkan oleh Allah, maka kita tidak akan takut kepada selain penciptanya dan yang pihak yang mengadakannya. Fatadhammanu dhalika ifradullahi wahdahu bil khaufi wal hubbi war raja'i, maka akan mengandungi keyakinan yang demikian itu ialah ifradullah wahdahu, akan mengesahkan Allah semata dalam hal khauf, dalam hal takut, wal hub, dan dalam hal cinta, war raja, dan dalam hal harapan, menggantungkan harapan. Walau kana firaruhu mimma lam yakun bimasyiatillahi, dan seandainya larinya dia dari perkara yang lam yakun bimasyiatillahi wala qudratihi, kalau dia lari dari sesuatu dalam keadaan dia yakin bahwa sesuatu itu tidaklah terjadi dengan kehendak Allah dan tidaklah terjadi dengan takdir Allah, kalau dia mempunyai keyakinan yang salah seperti ini, yaitu keyakinan bahwa yang dia lari daripadanya itu terjadi tidaklah dengan kehendak Allah tetapi dengan kehendak lainnya, yang dia takuti itu tidaklah terjadi dengan takdir Allah tetapi dengan takdir yang lainnya, kalau sampai dia mempunyai keyakinan seperti itu, lakana dzalika, niscaya yang demikian itu, keyakinan yang salah seperti itu, mujiban li khaufihi minhu, mengakibatkan dia akan takut dari sesuatu selain Allah itu. Mitlu man yafirru min makhlukin akhar aqdara minhu, seperti dia lari dari makhluk kepada makhluk. Akhirnya dia lari dari makhluk yang lebih yang berbahaya terhadap dirinya untuk kepada makhluk lain, makhluk akhir, makhluk lain yang aqdara minhu, yang lebih kuat daripada daripada dirinya. Maka kalau sudah begitu, fa innahum fi hali firarihi minal awwali ilal akhiri khaifun minhu hadaran alla yakuna tsani yu'idhuhu minhu. Akhirnya bagaimana, dia pun sudah takut dari bahaya yang sedang mengejar dia itu tadi, yang bahaya itu adalah makhluk, untuk lari kepada makhluk yang lebih kuat dari dirinya. Lari dia dalam keadaan apa? Fi hali firarihi minal awwali ilal akhir, keadaan larinya dia dari yang pertama kepada yang lainnya itu khaifun minhu, tambah lagi dengan khaifun minhu, takut dari yang pihak yang diharapkan melindunginya itu. Apa? Hadaron an la yakuna tsani yu'idhuhu minhu, takut kalau pihak yang kedua ini, yang dia harapkan akan melindungi itu, tidak melindungi dia. Jadi takut di atas takut itu namanya. Akibat salah keyakinan. Ya. Bikhilafi ma idza kana alladhi yafirru ilaihi huwa alladhi qada wa qaddara wa syaa ma yafirru minhu fa innahu la yabqa fil qalbi al iltifat ila ghairihi biwajhin. Beda dengan keadaan orang idza kana alladhi yafirru ilaihi, apabila pihak yang dituju, yang dia lari kepadanya itu untuk lari dari bahaya yang mengancamnya itu guna mendapatkan perlindungan kepadanya dari bahaya tersebut, bila dia lari kepada pihak yang dituju itu dengan keyakinan ialah pihak yang dituju itu huwallazi qada wa qaddar, adalah pihak yang menentukan dan menakdirkan, wasya'a ma yafirru minhu, dan dia adalah pihak yang syak berkehendak kepada apa yang dia lari daripadanya. Ha? Pihak yang dia lari kepadanya itu diyakini mempunyai kekuatan, yaitu menghendaki terjadinya apa yang dia lari daripadanya. Fa innahu la yabqa fil qalbi, ketika itu tidak tersisa lagi, tidak terbersit lagi di hati iltifat ila ghairihi biwajhin, menoleh-noleh kepada yang lainnya dengan bentuk apapun. Karena dalam keadaan dia lari kepada pihak yang dia yakini menakdirkan segala sesuatu dan menguasai pihak yang berbahaya terhadap dirinya itu, ha? Sehingga dengan mantap dia lari kepada pihak yang pasti bisa melindunginya. Ha? Fatafattan li hadha sirril ajib. Maka coba pahami dengan cerdas tentang hadha sirril ajib, rahasia yang menakjubkan ini. Makna tersirat. Makna yang dibalik kalimat yang zahir. Kalau makna yang tersurat, makna yang terdapat pada kata yang zahir itu. Makna tersirat, makna batin. Makna tersurat, makna zahir. As-sirrul ajib. Coba perhatikan tentang rahasia makna yang menakjubkan ini. Fi qawlihi, di dalam pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minka, aku berlindung bika dengan engkau ya Allah, minka dari engkau ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, minka dari bahaya yang tentunya ketentuan takdirnya dari engkau ya Allah. Wala malja' wala manja' minka illa ilaik. Dan tidak ada malja', tidak ada tempat berlindung, wala manja', dan tidak ada tempat keselamatan minka dari engkau, dari mara bahaya yang engkau takdirkan. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat keselamatan dari bahaya yang engkau takdirkan ya Allah, illa ilaik, kecuali hanya kepadamu ya Allah. Fa innan nasa qad zakaru fi hadha, karena banyak orang qad zakaru telah menyebutkan fi hadha dalam perkara ini, aqwalan, berbagai omongan. Wa qalla man ta'arrada minhum li hadhihi nuktati, tetapi sedikit, qalla sedikit orang yang ta'arrada, yang kemudian membahas hadhihi nuktah, intisari yang demikian ini tadi, allati hiya lubbul kalam, yang ini merupakan inti daripada omongan, wa maqsudihi, dan maksud daripada omongan itu, wa billahi taufiq, dan dengan Allah lah kita memohon taufiq, yaitu bimbingan daripadanya. Iya. Selanjutnya, al-hijratu ilallah, berhijrah kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fata'ammal kaifa 'ada al-amru kulluhu ila al-firari min Allah ilaihi. Coba kamu perhatikan, ta'amal, engkau perhatikan coba. Camkanlah. Kaifa 'ada al-amru, ternyata bagaimana 'ada al-amru, segala perkara itu kembali. 'Ada al-amru kullihi, segala perkara itu kembali kepada ila al-firari minallahi ilaih. Kembali kepada perkara apa? Al-firar, lari minallah, dari Allah, ilaih, kepada Allah. Ternyata segala sesuatu itu pokok pembahasannya ialah lari dari Allah kepada Allah. Lari dari apa yang Allah ciptakan dalam bentuk kejelekan-kejelekan dan bahaya, dan bahaya-bahaya itu tadi yang menakutkan, kepada apa yang Allah siapkan perlindungan dari itu semua. Lari dari ini kepada itu. Pokok permasalahannya kembali kepada ini. Wa huwa ma'na al-hijrah ila Allah Ta'ala, dan inilah makna hijrah kepada Allah. Wa li hadza qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang dinamakan muhajir, orang yang berhijrah itu, ialah man hajara, siapa yang meninggalkan, ma nahallahu anhu, apa yang Allah larang daripadanya. Disebutkan, ini adalah riwayat Bukhari di dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Walihada, kata Ibnu Qayyim, oleh karena inilah yukrinu subhanahu, Allah yang maha suci yukrin mendekatkan, mensejajarkan, bainal imani wal hijrati, mensejajarkan penyebutan iman dan hijrah fil Quran, di dalam Al-Quran, fi ghairi mawdi, di lebih dari satu tempat, di beberapa ayat. Litalazumihima, karena memang kedua perkara ini, al-iman dan al-hijrah, merupakan konsekuensi satu daripada yang lainnya. Orang beriman konsekuensinya hijrah, orang yang berhijrah tidak mungkin hijrah kecuali karena iman. Talazum, saling, merupakan kemestian. orang yang beriman mesti hijrah. Orang yang hijrah tidak mungkin hijrah kecuali karena iman. Waqtidha'u ahadihima lil akhar, dan merupakan juga sebagai keharusan salah satu daripada keduanya terhadap yang lainnya. Seperti firman Allah disebutkan, dinukilkan dalam footnote bawah itu, footnote pertama itu, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Sungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah, nah, coba disebutkan di sini, alladzina amanu walladzina hajaru, dan orang-orang yang hijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wa qawlihi innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Juga di surat Al-Anfal ayat ke-72 ini Allah menggandengkan penyebutan iman dengan hijrah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta-harta mereka dan dengan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, karena apa tadi? At-talazum wal iqtida. Yang satu dengan yang lainnya saling merupakan kemestian. Wal maqsudu, dan yang dimaksud dengan ini ialah annal hijrata ilallahi tatadammanu hijrani ma yukrihu, bahwa hijrah kepada Allah itu tatadamman, mengandung hijrani ma yukrihu, yaitu menjauhkan diri ma yukrihu, dari apa yang dibenci oleh Allah. Wa ityani ma yuhibbuhu wa yardha, dan mendatangi, ityan mendatangi, menunaikan ma yuhibbuhu wa yardha, apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhoi olehnya. Wa asluha, dan asal daripada sikap hijrah yang seperti ini adalah al-hubbu wal-bughdu, cinta dan benci. Fa innal muhajira, karena sungguhnya seorang muhajir yang berhijrah itu min syai'in ila syai'in, dari sesuatu kepada sesuatu yang lainnya, la budda ayyakuna ma yuhajiru ilaihi ahabba mimma yuhajiru minhu, pasti la budda, pasti tidak boleh tidak, bahwa ayyakuna ma yuhajir ilaih, pasti keadaan perkara yang yuhajir ilaih, yang dia hijrah kepadanya itu, ahabba, lebih dia cintai, mimma yuhajiru minhu, daripada apa yang dia hijrah, apa yang dia tinggalkan. Fayu'athiru ahabbal amraini ilaihi alal akhar, sehingga tentunya menimbulkan pengaruh, yaitu dari sisi ahabbal amrain ilaih alal akhar, adanya sesuatu yang lebih dia cintai daripada yang lainnya dalam dua perkara, min wa ila. Hijrah itu berkisar tentang min wa ila, dari mana dia hijrah, yaitu dari apa yang dia benci. Kemana dia hijrah, yaitu kepada yang dia lebih cintai, apa yang dia cintai. cintai. Ha? Wa idza kana nafsul abdi wa hawahu wa syaitanuhu innama yad'unahu ila khilafi ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan apabila jiwa seorang hamba, kana nafsul abdi, jiwa seorang hamba itu, ha, wa hawahu, dan hawa nafsunya, wa syaitanuhu, dan syaitannya. Loh, apa setiap orang ada syaitannya? Iya, setiap orang ada syaitannya, yang dinamakan syaitan yang selalu menempel pada setiap orang itu namanya qarin. Ya, ada pula pada diri orang itu malak, satu malaikat yang selalu membisik-bisikkan di dalam pikirannya dan hatinya kebaikan. Ya. Syaitan yang namanya qarin ini tadi menyeret-nyeret dia kepada kejahatan. Nempel terus. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Aisyah, dilihat Aisyah mukanya sedang cemberut, maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, asyaitanuki ja'aki, apakah syaitanmu datang kepadamu? Aisyah mendapat pertanyaan itu, tanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap orang ada syaitannya? Ya, setiap orang ada syaitannya. Apakah juga pada dirimu ada syaitannya? Ya, pada diriku ada syaitan, tetapi Allah menolong aku sehingga memberi kekuatan kepadaku sehingga syaitan yang ada pada diriku itu masuk Islam sehingga tidak lagi jadi syaitan dan dia tidak menyeru kecuali kebaikan. Ya, begitu. Karena kepribadian Rasulullah lebih kuat. Saya ketawa ketika saya baca apa tulisannya Jalaluddin Rahmat ini. Ini dokter tapi goblok ini. Saya baca, dia membawakan riwayat bagaimana Ahlus Sunnah itu di dalam riwayat Bukhari jilid sekian, halaman sekian dan sebagainya meriwayatkan bahwa syaitan itu lari dari Umar bin Khattab setiap ketemu Umar bin Khattab. Loh, berarti Umar bin Khattab itu lebih tinggi kedudukannya daripada Rasulullah. Goblok temenan ya. Padahal dalam Sahih Bukhari juga riwayat Aisyah ini tadi, kalau syaitannya Umar lari dari Umar karena takut dari Umar, tapi syaitannya Rasulullah bukan lari dari Rasulullah tapi masuk Islam, ya tentu lebih mulia, lebih tinggi kedudukan Rasulullah karena lebih kuat kepribadiannya Rasulullah ini daripada Umar. Masalah sesepele itu saja kok gak ngerti. Karena memang hawa nafsu bid'ah ini membuat orang itu bego, goblok. Hah? Nah, kembali kepada permasalahan intermezzo. Maka pada diri orang itu ada nafs, ya, kemudian ada hawa, kemudian ada mada, syaitan. An-nafs al-hawa as-syaitan an-nafs pada diri orang itu ada dua, yang satu mengajak dia kepada kebaikan, kecenderungan fitrah tauhid, kepada tauhid, kepada kebaikan, kepada ketaatan, ya. Yang satu mengarah kepada kejelekan, kemaksiatan, kedurhakaan. Nah, yang mengarah kepada kedurhakaan ini yang diberitakan oleh Allah, inna nafsa la ammaratun bisu, ya. Sungguhnya nafs itu selalu menyeru kepada su, kepada kejelekan. Dan hawa, nah, sehingga digandengkan hawa nafsu, gandeng. Hawa ini mempengaruhi hati dan otak sehingga dibawalah kecenderungan kepada kejelekan. Nah, akhirnya otaknya yang sudah dipenuhi dengan hawa, hatinya yang dipenuhi dengan hawa, menjadikan orang itu tenang dan senang bermaksiat kepada Allah. Ya. Sehingga sulit dia ini untuk taubat karena merasa tenang bermaksiat kepada Allah. Sampai pada tingkat yang lebih berbahaya dari sekedar tenang, tetapi lebih dari itu, yaitu mencari penghalalan apa yang dimaksiat, apa yang merupakan larangan itu tadi yang dia sedang senang padanya itu. Ini hawa. Lebih ofensif daripada an-nafs. Sampai pada tingkat tertinggi, dijadikanlah hawa nafsu sebagai tuhannya, yaitu yang diberitakan oleh Allah, ittakhadhu ilahahu hawahu, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahannya. Sehingga apa yang dinyatakan halal oleh hawa nafsunya menjadi halal, apa yang dinyatakan haram oleh hawa nafsunya menjadi haram. Nah, kalau sudah begitu dibolak-balik, sudah. Syariah Allah menyatakan ini halal, hawa nafsunya membencinya, dibilang haram. Syariah Allah menyatakan ini haram, hawa nafsunya mencintai hawa apa perkara itu yang diharamkan oleh Allah, jadilah yang haram itu halal. Begitu. Nah, ini lebih parah lagi. Wah, lebih sulit lagi untuk kembali. Tambah lagi syaitan. Lengkap sudah jaringan kejahatan pada Bani Adam. Ya. Ha. Kata beliau, wa idza kana nafsul abdi wa hawahu wa syaitanuhu innama yad'unahu, apabila nafsunya dia, hawanya dia dan syaitannya dia, yad'unahu menyeru dia, ila khilafi ma yuhibbuhu Allah wa yardah, untuk supaya khilaf menyelisihi apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhai oleh Allah. Itu ketiga-tiganya ini bersekongkol membuat makar untuk menyeret seorang hamba kepada khilaf, kepada penyelisihan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhainya. Waqad buliya biha ula'is salat, dan sungguh hamba itu kalau sudah diseret ke sana, bulia sungguh telah ditimpa oleh biha ula'is salat dengan tiga oknum ini tadi. fala tazalu tad'uhu ila ghairi mardati rabbih. Maka terus menerus tiga oknum ini akan tad'uhu, akan menyeru dia ila ghairi mardati rabbih, kepada selain keridhaan Tuhannya. Wada'il iman, adapun yang menyeru kepada iman, da'il iman, malak, satu malaikat yang namanya da'il iman, yang di dalam hati ini selalu menyeru kepada iman. Yad'uhu, akan terus menyeru dia ila mardati rabbih, kepada keridhaan Tuhannya. Fa'alaihi, kalau sudah ada dua ini tadi, satu yang dalam hal ini tiga oknum tersebut menyeru dia kepada upaya menempuh apa yang tidak diridhoi oleh Allah, pihak lain menyeru dia untuk menempuh apa yang diridhoi oleh Allah, fa'alaihi fi kulli waqtin ayyuhajira ila Allah. Maka dalam kondisi tersebut wajib atas dia fi kulli waqtin, pada setiap waktu, ayyuhajira ila Allah, untuk hijrah kepada Allah. Wa la yanfaku fi hijratin hattal mamat, dan jangan kamu yanfak, terpisah dari posisi dan kondisi hijrah itu terus-menerus. Menjauhkan dari tiga oknum tadi yang ada pada diri kita dan menuju kepada Allah, kepada ridha Allah. Jangan kamu terlepas dari kondisi dan posisi demikian hattal mamat, sampai mati. Yaitu disebutkan di bawah itu di footnote ke-6, wa hadza makna qawlihi ta'ala, inilah makna daripada firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa al-yaqin? Yaitu mati. Surat Al-Hijr ayat ke-99. Naam. Ha. Begitu pengertian Al-Hijrah ilallah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Waalaikumsalam. Apa yang kamu sebutkan itu adalah ayat Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah. Yughayyir itu merubah, nikmat menjadi nikmah. Nikmah itu adab. Nikmat itu kenikmatan. Sungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang diberikan kepada seorang menjadi nikmah, menjadi adab. Sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya, yaitu tidak syukur dengan nikmat Allah itu, memanfaatkan kenikmatan Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah, sehingga akhirnya Allah cabut nikmat itu dan jadilah azab. Ayat ini tidak memberitakan atau tidak menafikan adanya takdir Allah. Ayat ini dan yang semakna dengan ini memberitakan tentang bagaimana proses berjalannya takdir Allah itu. Takdir Allah itu berjalan dengan asbab, dengan sebab-sebab, tidak dengan bim salabim, tapi dengan sebab. Allah menciptakan asbab, sebab-sebab. Yang menjadi jalan untuk berjalannya apa yang Allah takdirkan. Allah menakdirkan seseorang itu bermaksiat durhaka kepada Allah, maka Allah menakdirkan akan turunnya azabnya kepada orang itu, dijadikanlah sebab orang itu bermaksiat kepada Allah. Jadi ayat itu memberitakan tentang sebab. Sedangkan ayat yang memberitakan adanya takdir ialah di mana Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Tidaklah terjadi malapetaka di muka bumi dan tidak pula terjadi pada diri-diri kalian kecuali semua itu mesti sudah tertulis di dalam kitab sebelum min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam ini. Ini diberitakan kepada kalian likaila taksau, supaya kalian jangan putus asa dengan apa yang lepas lolos dari kamu, apa yang kalian gagal mencapainya, dan agar jangan kalian bersombong dengan apa yang kalian berhasil mencapainya. Ya, jadi semua ayat Quran memberitakan dan melengkapi dan memperjelas, saling melengkapi, saling memperjelas tentang ketentuan ini. Faham ya? Jadi tidak ada masalah ya. Barakallahu fi. Taib. Pertanyaan Allah, pertanyaan berikut ini, apakah jamaah tabligh itu dapat dikatakan hijrah? Yakni pindahnya firqah itu dari kampung ke kampung lainnya. Hijrah itu fisabilillah, sudah disebutkan tadi. Ya. Wabillah, dan dengan agama Allah. Bukan dengan hawa dan bukan dengan dolal, kesesatan. Ya. Adapun apa yang dinamakan jamaat tabligh ini tadi, sesungguhnya ini adalah gerakan dakwah sufiyah, tarekat sufiyah yang dibangun di atas 4 tarekat sufiyah, yaitu tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Jishtiyah, tarekat Sahrawardiyah, dan tarekat Qadiriyah. Mereka mendakwahkan manusia untuk menempuh 4 tarekat ini. Kapan? Kalau sudah jadi, baru masuk kepada baiat 4 tarekat ini. Kalau masih belum jadi, dibawa keliling dulu dari kampung ke kampung. Bagaimana? Ya sholat aja sambil diamati. Kalau sudah ini orang kelihatannya bisa dibawa selanjutnya, masuklah kepada peringkat berikutnya untuk lebih terikat, yaitu dibaiat pada empat atau salah satu dari empat tarekat tersebut. Ya, tarekat-tarekat ini adalah tarekat-tarekat bid'iyah, bid'ah, dhalalah, wal munkarah. Bagaimana dolalnya, bagaimana mungkarnya? Kamu kalau wal'iyadu billah masuk kepada tarekat itu, kalau sudah masuk, kalau masih belum masuk, masih keliling-keliling dari kampung ke kampung, belum. Tapi kalau sudah masuk, baiat pada empat tarekat ini, la ilaha illallah, di sana diajarkan kepada kamu wal'iyadu billah bahwa orang itu dalam berislam mempunyai tiga peringkat, yang satu lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Peringkat pertama, peringkat awam, adalah peringkat syariat awam, sehingga terikat dengan syariat zahir, Quran zahir, halal haram zahir. Kalau sudah melalui riyadhah, latihan-latihan kerohanian, meningkat naik menjadi peringkat kedua, yaitu ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, maka dia menjadi wali. Qurannya Quran batin, sehingga enggak pernah baca Quran. Syariatnya syariat batin, sehingga sholatnya sholat batin, sehingga tidak pernah sholat. Tarikus sholat, meninggalkan sholat. Orang berangkat sholat Jumat, dia masuk ke kamar. Orang pulang dari sholat Jumat, dia keluar dari kamar. Terus para jurkamnya memberitahukan, beliau ini sholat Jumatnya di Mekah. Padahal tidur melungker di kamarnya. Karena syariatnya syariat batin, sholatnya sholat batin, Qurannya Quran batin, bukan Quran yang zahir ini katanya. Nah karena itu kalau ada wali tidak pernah sholat, lo kamu itu masih syariat, belum bisa kamu menilai dia. La ya'riful wali illal wali, tidak akan bisa tahu wali kecuali harus jadi wali dulu. Kamu masih syariat. Ada seorang datang kepada Kiai Ilyas Ruhiyat di Tasik, mengeluh, ya apa sih Pak Kiai, itu Gus Dur itu kok gak pernah sholat itu. Kata Kiai Ilyas, hei, kamu itu masih TK. Gus Dur itu sudah tingkatnya guru besar, sudah wali tingkat tinggi, kamu itu gak bisa membuat penilaian kayak gitu. Ayo sudah, jangan menilai gitu. Nanti kalau kamu sudah menjadi sederajat, baru kamu ngerti. Nah, ini dolal. Melepaskan orang dari syariat Allah dengan alasan sudah naik kepada syariat batin. Jadi tidak lagi terikat dengan syariat Allah, yaitu syariat zahir katanya. Karena bukan awam lagi. Kalau terus meningkat lagi, naik kepada peringkat ketiga, peringkat tertinggi, hakikat. Sudah hakikat, manunggaling kawula Gusti. Sudah menyatu dengan Allah. Wahdatul wujud. Ini tertinggi, sudah menjadi Fir'aun. Yaitu Fir'aun menyatakan apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sampai-sampai Muhyiddin Ibnu Arabi, tokoh daripada tarekat Sufiyah ini, menulis Di dalam bukunya dia mengatakan apa? Kenapa terjadi konflik antara Musa dengan Fir'aun? Ya karena terjadi kesenjangan peringkat antara Musa dengan Fir'aun. Fir'aun tingkatannya hakikat, Musa masih tingkatannya syariat. Itu kan menghina Nabi. Nabi dihina seperti itu. Kafir. Membela aduwullah, musuh Allah, Fir'aun, la'natullah alaih. Dengan pernyataan seperti ini. Nah. Ini adalah ilhad, penyimpangan yang luar biasa jauh. Dari tarekat Sufiyah. Loh, kamu kalau tidak hati-hati jalan-jalan sama mereka itu, ha? Maka coba akan diseret kepada sana, dirusak pikiranmu, dikasih cerita-cerita khurafat. Ada majelis khusus dari mereka itu dalam rangka apa berjalan itu tadi, khuruj itu tadi. Di mana di situ diceritakan pengalaman-pengalaman dakwah. Ayo, akhi, cerita pengalaman dakwah. Satu cerita. Saya mempunyai pengalaman berdakwah. Itu saya naik bis, bis malam. Ketika itu saya duduk di depan. Kok tiba-tiba orang yang duduk di paling belakang itu maju ke depan, menyapa saya, Pak, Bapak ini siapa? Loh, saya ini ya, sebutkan namanya, Fulan. Loh, Bapak ini mau kemana? Mau kesini? Ya saya ikut kalau gitu. Ikut sama saya. Akhirnya saya ajak khuruj. Setelah beberapa saat saya tanya, loh kenapa sih kok kamu itu ikut saya? Padahal kenalnya di bis. Iya, soalnya saya melihat bapak itu dari belakang itu keluar cahaya bersinar-sinar. Jadi saya tertarik, saya yakin ini benar pasti. Jadi ikut. Walhasil cerita Kopingho dijadikan dasar untuk menilai orang itu baik dan buruk. Aduh. Agama diperkosa sedemikian rupa dengan berbagai khurafat-khurafat. Ada lagi cerita, oh kami, cerita yang dari luar negeri ini, cerita. Kami pergi keliling dunia untuk dakwah. Sampai suatu saat kami dapat kebagian dakwah di Paris, di Prancis. Ketika kami di suatu taman di Paris, yang taman itu di tengah-tengah gedung pencakar langit, di samping-samping taman itu, kami sedang duduk berhalaqoh. Kemudian tiba-tiba datang seorang bule ke halaqoh kami. Lu anda ini siapa? Oh kami ini adalah muslimin. Muslimin itu apa? Muslimin itu begini. Kami terangkan Islam. Akhirnya masuk Islam orang itu. Kami penasaran tanya, kenapa sih kok tiba-tiba datang kepada kami dan kemudian tertarik dan masuk Islam? Iya, kami itu ada di flat yang sebelah sana itu loh, tinggi itu. Saya melongok ke jendela, saya melihat kok ada cahaya turun dari langit ke tempat duduk kalian itu. Jadi saya pun tertarik. Nah, sehingga saya yakin ini pasti benar. Cerita-cerita kayak gitu. Jajali terus. Sampai dikondisikan otak itu sedemikian rupa senang kepada khurafat. Dan kemudian akhirnya semakin merasa tidak memerlukan untuk belajar ilmu agama ini. Nah, mulai diseret kepada pikiran tarekatnya. diceritakan kalau orang alim itu adalah sumur. Jadi orang berdatangan ke sumur itu untuk nimba air. Kalau kami ini awan mendatangi orang kehausan, kemudian kami turun menjadi hujan. Ini kan kurang ajar, menghina ulama ini. La ilaha illallah. Jadi dibikin orang itu, jadi kita ini sungguhnya lebih hebat dari ulama. Maunya begitu. Akhirnya menimbulkan kesan seperti itu. Nah ini bahayanya. Jadi dibikin orang itu merasa tidak perlu kepada ilmu, merasa cukup dengan kejadian-kejadian aneh dan menanti kejadian-kejadian aneh itu, karomah-karomah itu tadi, dan nunggu ilmu wangsit. Nah, ini memang tipe gerakan-gerakan sufia itu mendidik orang sedemikian rupa sampai menjadi otaknya itu dalam beragama ialah tertumpu kepada khurafat-khurafat dan tidak ilmiah lagi, cenderung membebek di dalam beragama, dan akhirnya kalau sudah membebek diresmikan dengan dikasih lubang hidungnya, dikasih tali, diseretlah kepada apa yang dimaukan, dan itulah namanya baiat. Ya. Naam. Allah musta'an. Kata penanya, apa perbedaan taubat dengan hijrah dan apa persamaannya jika ada? Iya, taubat itu salah satu daripada bentuk-bentuk amalan hijrah. Bagian daripada amalan-amalan hijrah. Ya. Enam. Persamanya apa? Ya sama-sama meninggalkan perbuatan maksiat yang dia taubat daripadanya itu. Ya. Kata penanya, maksudnya Umar bin Khattab dalam Islam termasuk taubat atau hijrah? Dua-duanya, taubat dan hijrah. Nah, mohon diberi contoh hijrah. Hijrah, engkau berubah dari pergaulan yang jelek kepada pergaulan yang baik, itu hijrah. Engkau berubah dari kebiasaan hidup yang jelek kepada kebiasaan hidup yang baik, itu hijrah. Engkau berubah dari selera kepada dunia menjadi selera kepada akhiratmu, itu hijrah. Engkau berubah dari ambisi kepada dunia berubah menjadi ambisi kepada akhiratmu, itu hijrah. Engkau berubah dari kebiasaan beragama ikut-ikutan menjadi kebiasaan beragama dengan ilmiah, karena mempunyai semangat tolabul ilmi, menuntut ilmu, mencari dalil, memastikan dalil dalam beragama, itu hijrah. Dan masih banyak lagi contoh hijrah itu. Ini ada pertanyaan. Apakah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Ghazali pernah bertaubat atas keyakinan atau kitab yang ia karang? Iya. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah dan Al-Ghazali rahimahullah, beliau-beliau tokoh-tokoh yang telah wafat dan sebelum wafat beliau-beliau telah bertaubat. Abul Hasan Al-Asy'ari telah bertaubat dari Asy'ariyahnya. Asy'ariyah beliau itu ialah melakukan upaya pengoplosan antara keyakinan Mu'tazilah yang menafikan adanya sifat-sifat Allah dengan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang meyakini adanya sifat-sifat Allah. Kalau Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini sifat-sifat Allah yang diberitakan di dalam Al-Quran wa Sunnah dan tidak mau membatasi pada angka tertentu. Sedangkan Abul Hasan al-Asy'ari meletakkan satu kaidah muhdatsah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fin nar. Kaidah muhdatsah, kaidah yang baru dalam agama, menyatakan bahwa kita beriman kepada sifat-sifat Allah itu hanya 7 sifat saja, yaitu sifat al-hayah, sifat al-qudrah, sifat al-ilm, sifat al-iradah, sifat al-sama, al-basar, dan al-kalam. 7 sifat. Selain 7 sifat ini, bagaimana kalau kita dapati di dalam Al-Quran? Oh, harus dipaksakan, dimaknakan kepada salah satu dari 7 ini, katanya. Nah, ini penyimpangannya. Memaknakan, menafsirkan Al-Quran tentang sifat-sifat Allah kepada salah satu dari 7 sifat ini saja, karena diyakini dibatasi hanya 7 sifat ini. Kemudian datang generasi berikutnya, Abu Mansur Al-Maturidi, menambahkan dari 7 sifat ini 6 sifat berikutnya, yaitu wujud idam baqa' mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. 6 tambah 7 jadi 13. Jadilah 13 sifat. Terus supaya genap, 7 sifat dari Abul Hasan al-Asy'ari diulangi dalam bentuk mubalaghah, digabungkan kepada 13 ini, jadilah sifat 20. Allah difahami hanya dalam 13 sifat ini saja. Selain 3 sifat ini, harus kalau ada berita di dalam Al-Quran tentang sifat Allah, harus dimaknakan kepada salah satu daripadanya. Seperti Allah memberitakan tentang dirinya, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah menginfakkan, memberi dengan bagaimana dia mau. Ayat ini memberitakan bahwa Allah mempunyai dua tangan dan dua tangan Allah terbentang. Oh, enggak mungkin Allah punya tangan. Kenapa? Enggak ada di dalam 13 sifat ini. Jadi diartikan apa tangan di sini? Oh, tangan itu maksudnya kudroh, kudroh. Lah kau tahu kalau itu maksudnya kudroh, yang berfirman Allah yang memberi pengertian kamu. Dari mana kamu tahu? Ya memang harus begitu. Lu harus begitu. Yang mengharuskan siapa? Ya akal. Oh, akalmu, masya Allah, hebat bener akalmu. Yaitu mengoplos antara Mu'tazilah yang sangat mengkeramatkan akal dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, ini rusaknya. Nah, berkembanglah Asy'ariyah dan Maturidiyah ini sedemikian luasnya, sampai kemudian Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah yang meletakkan pikiran ini di akhir hayatnya, mendapati salahnya pikiran beliau ini. Segera beliau bertaubat daripadanya. Dan Allah memberi kesempatan kepada beliau untuk menulis kitab taubat beliau. Diberi judul Al-Ibanah Fiddiyanah. Kitab Al-Ibanah. Terkenal dengan Al-Ibanah. Satu jilid. Nah, di situ Abul Hasan Al-Asy'ari menguraikan, membantah seluruh pikiran-pikiran dirinya sendiri di masa lalu. Dan menyatakan rujuk kepada dalil-dalil Al-Quran was-Sunnah bahwa sifat Allah tidak dibatasi pada jumlah tertentu. Dan sifat-sifat Allah tidak dibatasi pada penyerupaan apapun. Karena kemuliaan dan kesempurnaan Allah tidak terbatas oleh angka atau bahkan oleh lamunan yang manapun. Begitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan kitab ini dicetak dan beredar sampai hari ini. Alhamdulillah. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali, dan terkenal dengan Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau tenggelam di dalam filsafat. Akhirnya merasa capek dengan berbagai uraian-uraian filsafat. Dia pun masuk kepada tasawuf. Di waktu awal masuk kepada tasawuf, merasa enak, dingin, dan tentrem ayem gemah ripah Loh Jinawi. Akhirnya beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin. 4 jilid tebal. Di dalam Ihya Ulumuddin bahkan Al-Ghazali membawakan pula keyakinan wahdatul wujud itu tadi. Dan padanya terdapat berbagai pikiran-pikiran tasawuf yang demikian mengerikan. Setelah tersebarnya kitab Ihya Ulumuddin di mana-mana, maka jatuh sakit beliau. Terus beliau mulai mempelajari kitab-kitab sunnah. Di situ beliau mendapati penyesalan, kenapa menghabiskan umurnya di dalam perkara yang sia-sia. Dan dinukilkan pernyataan taubatnya Al-Ghazali ini oleh para murid-murid beliau dengan riwayat-riwayat yang sangat akurat, termasuk penyesalan beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin ini. Dan ini adalah salah satu daripada contoh-contoh orang-orang besar yang telah bertaubat. Tetapi apa yang mereka letakkan sudah terlanjur beredar. Mudah-mudahan Allah mengampuni beliau-beliau dan merahmati beliau-beliau. Karena ini adalah perkara besar yang menyangkut masa depan di akhirat. Dan begitulah memang bahayanya menulis atau berbicara tanpa bimbingan dari Allah. Maka kadang orang itu merasa yakin dia sudah di atas ilmu. Tidak tahu ternyata dia masih jauh dari ilmu. Maka dari itu kita mempelajari agama dengan mengajak semua kaum muslimin membaca, memahami kitab peninggalan para ulama salafus saleh yang merujuk kepada sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in, itu yang paling selamat daripada menjadikan majlis-majlis ilmu majlis bualan, membual kesana kemari. Lebih baik kita merujuk dan berpegang kepada apa yang dibahas oleh para a'immah, dan itu tentu lebih selamat. Tetapi ingat, jangan kita merasa pasti selamat selama hayat masih dikandung badan. Ancaman terus mengintai. Kemungkinan untuk kita sesat wal'iyadhu billah setiap saat. Kalau kita sudah dijemput malakul maut yang didampingi oleh para malaikat rahmat, barulah kita mengerti kita selamat. Ketika para malaikat rahmat menyatakan la alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kepada kita, ketika malakul maut akan mencabut nyawa kita, itulah keberhasilan dan kesuksesan. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.